Mana sekarang? Hilal. Mana dia saya? Oh, setelahnya, masya Allah. Tidak salah jantung itu? Tidak je. Saya salah letakkan pembatas. Qala al-Malik rahimallahu taala al-hilal fil hamzah. Iya, walaupun hamzah ini ya huruf sahih. Iya kan? Tapi kenapa dimasukkan dalam bab apa? Hilal. Seharusnya kan namanya hilal itu kan waw alif ya huruf illah. Kenapa hamzah? Karena hamzah disamakan hukumnya dengan huruf illah. Sekarang, kata beliau rahmatullah, satu terkait dengan ilal hamzah. Tuqlabul ya wal waw hamzatan wujuban fi arba'ati mawadi. Masya Allah. Ya dan waw diubah menjadi hamzah secara wajib. Ya dan waw diubah menjadi hamzah secara wajib pada empat perkara. Jadi, waw, ya. Diubah menjadi hamzah pada empat perkara. Satu, anta tarofa ba'da alifin zaidatin. Dia berada di taraf. Dia berada di taraf. Apa taraf? Berada di ujung setelah alif tambahan. Kapan ada hamzah? Berada di ujung setelah alif tambahan. Maka pasti, kapan ada hamzah? Kapan ada waw? Atau ya? Berada di ujung. Tarofa keduanya. Berada di ujung waw sama ya setelah alif tambahan, maka dia wajib diganti menjadi hamzah. Kasama'in wa bina'in, seperti sama'in dan bina'in. Asluhuma sama'un bina'yun. Paham? Ada waw sama ya berada di mana ini? Berada di ujung setelah alif tambahan, maka langsung diganti menjadi hamzah. Bila bina qala ba'a wa idawa, berbeda dengan contoh qala ba'a dan idawa. Kenapa ini? Wahyal mitahro, idawa artinya mitahro, alat suci, maksudnya cerek dan yang lainnya. Ya, dia bilang wal hidayah, wahidayah. Kenapa ini? Tidak diubah ini li adamita torufi, karena dia tidak di mana, tidak berada di ujung. Wana hodal wadabi, kenapa ini dari ganti dia di ujung? Ini dal wadabi, li adami taqaddumil alif, karena tidak diawali oleh alif. Jadi syaratnya itu harus pas. Wana ayatin waroyatin, kenapa ini ayatin waroyatin tidak diubah, tidak jadi aatin roatin? Kenapa? Li adami ziyadatiha, karena alifnya bukan alif tambahan. A ya bukan alif tambahan, itu asli. Paham ini? Karena A ya aslinya ayayah. Ayayah. Paham? Ya berharokat sebelumnya fathah, akhirnya diubah menjadi alif. Ayah. Jelas? Jelas ini? Enggak. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, watu syarikuhuma fi dzalikal alifu. Masya Allah, ini kan kaidah waw sama ya, berserikat juga dengan keduanya dalam hal ini alif. Artinya kapan ada alif terletak setelah alif tambahan, maka juga dia diganti menjadi hamzah. Paham mubar? Hidupnya mubar. Kemarin mati kuliah. Paham mubar? Jelas ini saudaraku, mubar? Ya, demikian pula siapa? Demikian pula siapa? A, alif. Berarti antum sekarang boleh bisa satukan kaidahnya. Kalau ada ya atau waw, ada alif, dah terletak setelah alif tambahan, maka diganti hamzah. Diulangi, bisa diletakkan jadikan satu kaidah. Kalau ada waw atau ya atau alif terletak setelah alif tambahan, maka diubah menjadi hamzah. Jelas? Jelas ini? Satu kaidah langsung. Lihat kata beliau rahmallahu taala, Fa innaha idza tatarrafat, sungguh dia kalau dia berada di ujung, ba'da alifin zaidatin, setelah alif tambahan, ubdilat hamzatan, maka dia diubah menjadi hamzah. Kahamro. Kenapa bisa? It asluha, kan asalnya hamro. Kasakro, sama ini. Zidat alif qoblal akhir, ditambahkan alif sebelum terakhir, lil mat, supaya mat. Iya kan? Jadi hamro, sudah ada alifnya. Kemudian ditambahkan lagi alif supaya dibaca mat. Hamro. Paham? Ke alif kitab. Seperti alifnya apa? Kitab. Fakuli batil akhir hamzata. Maka alif yang terakhir diubah menjadi hamzah. Jadinya apa? Jadi hamro pendek. Kemudian jadi mat. Hamro. Empat harokat. Karena dua alif. Setelah itu ada alif terletak setelah A. Alif tambahan. Maka diubah menjadi hamzah. Jadilah hamro. Jelas tempat pertama. Dah ada waw atau ya atau alif berada di ujung. Wajib diubah menjadi hamzah. Asani yang kedua. Ayya antaqa ainan lismi fa'ilin fi'il lismi fa'ili fi'ilin u'illata fihi. Masya Allah. Keduanya yaitu alif waw dan ya, keduanya terletak ainan, terletak sebagai ain lismi fa'il, ainnya isim fa'il. Jadi ada waw atau ya terletak sebagai ain isim fa'il. Tahu isim fa'il? Tahu isim fa'il? Fa'il. Paham? Tapi ainnya berupa waw atau ya. U'illa ta'fihi, yang mana dia telah di'ilal pada fi'ilnya. Paham? Dia telah i'lal pada fi'ilnya, diubah. Berarti kalau tidak diubah, tidak berubah juga. Jadi syaratnya ini, dia telah di'lal, diubah juga ke alif saat apa fi'ilnya. Seperti, kola aslinya kan kowala, menjadi kola. Oh, pasti nanti isim fa'ilnya berubah menjadi hamzah. Kalau tidak diubah, tidak jadi. Misalnya, hawiro, mereka tidak ubah. Tidak boleh antum bilang, ha'ir, tidak boleh. Jadi, hawir. Caranya harus diubah. Telah diubah. Contoh lihatna qail ba'i. Asruhuma qawil ba'i. Ya kan? Karena qail qawala dari qawala. Ba'i dari kata apa? Baya'a. Jelas bi khilafi ain. Berbeda dengan ain, fahuwa ayin. Kenapa enggak diubah ini? Awiro fahuwa awir. Kenapa enggak diubah? Li'annal ain lamma sohat fil fi'il, karena ain tatkala dia sehat sohi, maksudnya sohi di sini maksudnya tidak diilal, bukan sohi kan dia huruf sohi. Tatkala dia sohi, maksudnya tidak diilal pada fi'il, maka kenapa tidak diilal? Khufal iltibas bi'ar wa bi'an wa'ar, karena dikhawatirkan akan samar dengan kata an dan ar, maka sohat bismil fa'il. Maka dia sohi pada isim fa'il. Taba'an lil fi'il. Karena ikut ke fi'ilnya. Ketika fi'il tidak di'ilal, maka isim fa'ilnya juga tidak di'ilal. Jadi syaratnya, dia berada di ain isim fa'il, tapi ketika fi'ilnya memang dia ainnya sudah diubah menjadi alif. Sudah diubah menjadi apa? Sudah diubah menjadi alif. Ini Masya Allah. Itu tambah kedua. Tambah ketiga. Antakoa ba'da alif mufa'il. Sebenarnya setelah kita dapat semua nanti tempat-tempatnya itu, setelah kita dapat nanti tempat-tempatnya itu empat tempat, kita tinggal bilang aja nanti. Ada alif, ada waw, ada ya, terletak setelah alif tambahan, dimanapun pasti diganti menjadi hamzah. Mau di akhir atau di tengah, kalau ada alif atau waw atau ya, terletak setelah alif tambahan, pasti ganti menjadi hamzah. Dipahami ini? Itu sih sebenarnya. Lihat sebentar ini lagi. Antako ain sudah tadi yang ketiga. Antako ba'da alif mafa'il. Dia terletak setelah alif mafa'il. Zego mentahjumu. Berarti namanya alif mafa'il berarti alif apa? Tambahan atau bukan? Tambahan. Begitu tambahan lagi. Kalau tadi tambahan isim fa'il, tambahan alif. Ini juga. Wasibihi dan serupa dengannya. Wakanati, wakanat mad, wakanat maddatain za'idatain fil mufrad. dan adalah keduanya adalah merupakan huruf mat tambahan pada mufradnya. Dah, adalah keduanya huruf mat tambahan pada apa? Mufradnya, bukan huruf lin. Bukan huruf asli. Kan begitu jadinya kalau di sini syaratnya. Maka ini juga sama. Ka'ajuz. Apa jamaknya ini? Ajuz. Ajamiz seharusnya. Tapi ada waw. Dia huruf tambahan. Mat. Ya tahu pada mufrad. Ajuz. Mat. Mat enggak? Tahu jantung mat. Mat itu kalau ada huruf alif, waw atau ya. Harokat sebelumnya sama dengan dia. Tahu? Waw sebelumnya dhamma. Alif sebelumnya apa? Fathah. Ya sebelumnya apa? Kasro. Kapan ada waw sebelumnya fathah, ada ya sebelumnya fathah, itu bukan mat namanya. Tapi apa? Lin. Dipahami ini? Jelas ya? Ah, ini diganti. Diganti. Sohifah jama. Sohifah jama. Hah? Paham kan? Asalnya kan sohayif. Tapi kan ada ya terletak setelah A, alif tambahan, maka diganti menjadi hamzah. Paham? Sama juga dengan alif. Belum udah contohkan dulu alif ini. Sama juga. Antum bilang gini. Kilada. Kilada. Jama. Kolaid. Paham? Kan kilada ada alif. Setelah itu kan setelah huruf kedua tambah alif. Sigh muntarjumu. Berarti ada alif terletak setelah A, alif. Diganti menjadi hamzah. Sama. Mau alif, mau tuh ya yang penting dia mat huruf tambahan dalam mufradnya. Yang penting dia mat huruf tambahan dalam mufradnya, maka dia diubah menjadi hamzah. Perhatikan syaratnya itu madatain zaidadain fil mufrad. Keduanya huruf mat tambahan dalam mufrad. Bihilafinah berbeda dengan contoh koswar. Kenapa ini? Kita tidak bilang kosair nanti koswar. Apa kira-kira sebelum kita baca? Apa kira-kira? Karena dia tidak mat. Nah dia disini berharokat. Wahul asad. Dan dia koswar. Ini singa. Koswar artinya singa. Jamanya kosawir. Li'anal waw laisat mimaddah. Karena wawnya tidak mat. Wa ma'isyah. Jamanya apa? Ma'ayish. Kenapa? Li'anal maddah fil mufrad asliyah. Karena mat pada mufrad ma'isyah itu ya-nya itu huruf asli itu dari kata asya ayasya. Paham? Ya-nya apa? Ya-nya apa? Asli. Enggak jadi juga. Wa syadda fi musibah. Mereka bilang masoib. Paham? Kenapa syad? Karena musibah dari kata soba. Asoba. Berarti alifnya itu adalah asli. Paham? Dianggap syad walaupun ada masoib. Tapi manaro manair bilqol dengan dia ubah ma'asolatil mat fil mufrad. Padahal matnya asli dalam mufradnya. Dipaham ini? Wasahalahu syabahal asli bizaid. Yang membuatnya dia ubah adalah karena dia mirip dengan tambahan. Paham ini? Kenapa dia mereka katakan seperti itu juga? Karena mirip dengan apa? Mirip dengan apa? Tambahan. Kata beliau watu syariku huma fi dalikal hukmu al alifu. Bersyarikat dengan keduanya dalam hal ini dari hukum adalah a ali. Karisalah jama rosail. Kilada kolait. Sama. Jelas ya? Sama. Berarti waw alif ya. Waw alif ya. Terletak setelah alif tambahan diganti menjadi hamzah. Kalau dua tadi memang tidak ada alif asli. Kalau yang nomor dua tadi itu belum tidak bilang ada alif, belum cuma bilang waw sama, belum contohkan waw sama ya karena tidak ada alif asli. Dalam kata bahasa Arab tidak ada yang namanya apa alif asli. Makanya tidak dibilang ini ada karena tambahan. Arabi yang keempat. Antakwa sani saniati linain bainahuma alif mafail. Masya Allah. Keduanya terletak setelah dua huruf. Keduanya lin tapi antara keduanya ada alif. Alifnya siapa? Alif mafail. Sebenarnya kembali ke yang pertama tadi. Sama unkana linan ya ain. Sama saja apakah lin itu duanya ya ka nayaib. Kan gini aslinya nayib. Nayib. Paham? Jadi nayaib aslinya apa? Nayib. Coba buat si pemutahjumu. Kesannya apa? Nayib. Naya, nayaib. Dia dipisahkan oleh siapa? Alif tambahan yang bisa dimasukkan jenis pertama. Cuma bedanya di sini ada dua huruf lin, ada dua huruf ma. Paham? Jelas ini? Jelas? Bersatu. Contoh seperti ini. Contohnya ini. Jam'u nayib. Wahya zahid al-ikid. Nayib ini adalah zahid al-ikid. Yaitu tambahan di atas ikatan. Awawain. Atau dua waw. Ka'awail. Jama awal. Coba. Awal. Kalau antum jamanya apa? Pasti dipisahkan oleh siapa? Alif tuh sikum entah jumu. Iya. Jadi awal dipisahkan. Awawil. Seharusnya. Tapi waw terletak setelah apa? Alif tambah? Tambahan. Sudah diganti juga menjadi apa? Hamzah. Sama. Iya. Jadi sama saja apakah dua-duanya ya? Dua-duanya waw. Au muhtalifain atau berbeda. Artinya bukan dua-duanya waw, bukan dua-duanya ya. Tapi satu waw, satu ya. Paham? Sama juga. Kasayid. Jamu sayyid. Sayyid itu dari kata sadaya sudu. Berarti sayyid. Sayyid aslinya apa? Sayyid. Paham antum? Paham? Aslinya? Sayyid. Tapi kenapa jadi ya? Ya kan waw bertemu sama ya, pasti dia diubah menjadi iya, jadi li sayyid. Dipaham ini? Beda, tapi tetap sayyid jama sayyid. Aslu sayyid. Wa amma qawlu ya Jundal ibnul Musanna At-Tuhri At-Tuhari At-Tuhawi. Adapun perkataannya Jundal ibnul Musanna At-Tuhawi, dia bilang wakahai wakah wakah halal ainaini bil awa bil awamir. Mana awamir sarunya gimana ini min ghairi qalbin tanpa diubah fali anna aslahu karena asalnya bil awamir tangga ini katawis waqad taqaddama jawazul hatfil ya mafail walidzalika suhiha telelewat bolehnya hilang ya nya mafail. Oleh karena itu dia di sini tidak diubah. Karena ada yang hilang. Dia di sini diubah karena tidak diubah karena ada yang hilang. Jelasin tuh. Karena ada yang hilang. Terus kata beliau, wa taqtasul waw biqalbi hamzah idza tasaddarat qabla waw mutahadika mutlaqa au sakina muta'assilal wawiyah nahu awasil awakin jam'ai wasilah waqiyah wa minhu qawlu muhmal wa qawlu muhalhal darabat sadraha ilayya wa qalat ya adiya laqad waqat kal awaki wa nahul ula muannatsil awal wa kadzalika jam'uha wa huwa al awal bi khilafinahu hawawi nawawi bi nisbati ila hawan wa nawan li adami tasadduri wa wufiya wa wu'ida majhulain li adami ta'sil asaniya. Masya Allah. Ini kan hukum untuk waw dan ya. Tadi itu. Kemudian kata beliau wa taqtasul waw bi qalbi hamzah. Dan terkhusus waw dia bisa diubah menjadi hamzah. Kapan? In tasaddarat. Kalau dia berada di sadar. Berada di awal. Paham? Waw bisa diubah menjadi hamzah kapan? Kalau dia berada di mana? Sadar. Di awal. Tapi qabla wawin mutaharika mutlaqo. Tapi dia terletak jadi ada waw di awal sebelum waw yang berharokat secara mutlak. Au sakinah tapi au sakinatun muta'assilatal wawiyah atau sukun tapi wawnya asli. Sukun tapi wawnya apa? Asli. Contoh. Nah awasil. Awasil. Awakin. Jamak dari wasilah. waqiyah. Ini harus antum pahami bentuknya. Jadi kan wa wasilah. Habis semua. Iya. Jadi kan gini. Wasilah. Wasilah. Sebelum sampai ke sini, coba antum buat jamak taksir dorik. Dorik. Ah? Dorik. Qatil. Qatil. Kan wazan jamak taksirnya fa apa? Fawail. Nah, qatil. Wasil. Wasil. Saya supaya antum dah heran, kenapa bisa ada dua waw? Paham? Coba dulu. Jadi, kita kan bilang jalis. Jamaknya apa? Jawalis. Dari mana waw? Dari alif. Dari mana alif? Alif sigha muntaham? Jumu. Paham kan? Jadi, jalis menjadi jawalis. Dari mana waw? Dari alif. Karena nanti akan ada kaidah. Alif bisa diubah menjadi waw. Dari mana alif? Sigha muntahal jumu. Sekarang, jawalis. Wasil. Wasil. Dari mana waw yang kedua? Dari mana waw yang kedua? Kenapa jadi wawasil? Dari alif. Dari wasil. Kan begitu maksudnya. Paham ini? Dari alif. Dari mana alif? Sigha muntahal jumu. Sekarang wawasil ketemu dua waw di awal lagi, maka waw yang pertama diubah menjadi hamzah, maka jadinya apa? Awasil. Dipahami? Itu harus perhatikan itu. Iya. Ini masya Allah. Sama dengan awakin. Lihat dari kata waki. Waki. Kalau di jamak? Wawaki. Wawaki. Ya, ada dua waw. Maka waw yang pertama diganti menjadi apa? Hamzah. Jadilah awaki. Paham teman-teman? Paham kenapa dapat itu? Jadi hamzahnya dari mana ini? Hamzahnya dari mana ini? Waw. Paham? Wa minhu qawlu muhalhal, di antaranya adalah perkataannya muhalhal. Dorobat sadraha ilayya wa qalat ya adiya laqad waqad waqad kal awaki. Itu dari kata waki. Paham? Ada tambahan apanya itu? Hamzanya. Wa nahu al ula muannats al awal. Contoh ula muannatsnya al awal. Ah, ini juga susah dicapai itu. Nah, tidak ada papan. Coba perhatikan baik-baik. Saya bilang Akbar manas? Akbar. Akbar. Asgor. A? Ahsan. Ahsan. Awal. Awal. Salah. Saya mau antum dapat ini. Ulang lagi, ulang lagi. Ulang lagi. Akbar. Akbar. Kan antum hilangkan hamzanya. Tidak? Ah. Akbar. Asgor. Ahsan. Ah? Awal. Ah? Apa? Wula. Kan awal hilang hamzah. Sisa huruf kedua kan? Ngau. Jadi awal wula. Aduh hamzah. Aduh hamzah. Ada dua waw di awal. Akhirnya yang pertama diganti menjadi hamzah. Maka jadi ula. Jangan sampai antum bilang ula adalah awal. Hamzahnya itu dia yang ke sini. Bukan. Hamzahnya hilang ketika muannas. Paham ini? Mudah-mudahan dipahami Ruslan tanpa ditulis. Harus cari spidol, berarti ini bahas spidol nanti. Karena sudah mulai tulis ini hilang. Paham ini? Dipahami? Iya, ini alhamdulillah. Mu'anasah al-awwal wa kadalika jam'uha wa huwa al-uwal. Demikian pula jamaknya uwal. Kan gini, coba-coba. Ah, lagi. Akbar. Mu'anasah Akbar. Hah? Jamak. Kubro jamaknya fu'al. Sudah lewat jamak taksir. Jamaknya kubro fu'al. Fu'la jamaknya fu'al. Berarti kubro jamak. Kubro jamak. Ah? Kubar. Sekarang awal muannas. Jam muannasnya dulu. Ah? Apa? Wula jamak. Kan gini. Wula menjadi ula. Sekarang jamak ini wulu. Wula. Ula jamak. Ah? Uwal. Uwal. Tahu dari mana Hamzah? Wow, paham Zainuddin? Zainuddin? Paham? Hah? Bisa dipertanggungjawabkan ini? Hah? Bisa antum jelaskan nanti ini? Kenapa jadi begitu? Jadi bawa dulu dari kata lain. Dari kata yang sahih. Baru ketemu yang ini. Paham caranya nih? Alhamdulillah. Kata beliau rahimallah bikhilafi hawawi nawawi. Kenapa finisbati ila hawa wa nawa li adami tafsadur. Dia ketemu dua wawu tapi kan tidak di mana? Tidak di awal. Wawu fiya, wawu ida. Gimana ini? Kenapa tidak diubah? Majhulain, dia majhul. Kenapa? Li adami ta'assuli taniya. Karena huruf kedua bukan asli. Karena wufiya dari kata wafa. Antum bisa mengerti ini? Coba-coba. Doroba. Buah majul. Doroba. Doroba. Kan antum ubah alif menjadi waw. Ini wawnya apa? Asli atau tambahan? Doroba. Menjadi duriba. Wawnya asli atau tambahan? Hah? Sama dengan ini. Wafa. Buah majul. Wafa. Buah majul. Hah? Dua wau ketemu. Kenapa tidak antum ubah? Karena wau yang kedua apa? Tidak asli tambahan. Paham Imron? Paham? Masya Allah. Dia berpuasa sendiri kipasnya ini. Masya Allah. Dia bayar sendiri mungkin listriknya ini. Iya. Alhamdulillah jelas ini. Dipaham kenapa tidak diubah ini? Karena wau-nya adalah apa? Yang kedua? Tidak asli. Syarat itu tadi. Harus dua wau-nya apa? Jelas ini? Jelas? Alhamdulillah. Kita dari sini. Kita dari sini.